Matius pasai si kurang belah. Oh ka seleso bandumnyan gepegah le Isa uba awaknyan, laju ketinggai Galilea dan gejak laju u daerah Yudea, di merandeh krung Yordan. Jai tat urang yang setot gopnyan, dan laju gepupulih awaknyan nibak tempatnyan. Tema di urang-urang Farisi laju gejak kenan, kena jijak jebak Isa. Awaknyan laju jitanyong. Menurut hukum agama getanyo, pekejut urang jitaluk perumoh jih dengan alasan pemantong. Gejawab le Isa, pekeh golong gatabut dalam Alkitab bahwa pencipta yang pejut manusia ba'awai pun gepejut agam dan inong. Dan oh kalah nyanggup yang gepegah, nyankeh sebab jih di urung agam jitinggai mak ngoniah lalu jijak mesaho ngan perumoh jih. Tema banduan yang kajit kesaboh. Tema awak nyan konle dua dro, tema sidro, nyan keh sabab ji, penyangka gepesaboh le portu Allah, hana jut ji pecere le manusia. Le ureng Farisi getanyong bak gop nyan. Menyomenan, pakon Nabi Musa geyu juk surat taluk, uba ureng yang taluk perumoh ji nyan. Gejawab le Isa. Nabi Musa gepi izin ke gata ta taluk perumoh gata, sebab gata payah tak terperno. Tema yang si benaji, kon lagenyan yo awai le. Tema, dengau kehnyo. So yang taluk perumoh jihnyan, padahal inong nyan hanaji memuka, oh le nyan ji mekawin lom ngon inong lain, ureng nyan lagenyan kaji memuka. Tema, murid-murid Isa gepegah ubak gop nyan. Menyesoai hubungan lako bino, nake lagenyan, lebih get bek mekawin. Gejawab le Isa, hana mandum ureng jit jitrimong tuto habanyan. Tema, urang-urang yang kaga betente le putu Allah. Sabab na urang yang hana menteme mekawin, sabab awak yang kebit kalahi lagenyan. Dan na tema yang hana asim mekawin, sabab ategopnyan jipebut lagenyan le urang lain. Dan na tema yang dipilih kero ke hana jitim mekawin, mangat hasil jilayani putu Allah. Urang yang hasil diterimong pengajarannya, bahkeh diterimong. Na ureng yang jiba anak mit ubak Isa, mangat getim puduk jarogop nyan atuh ule awak nyan, dan gemedoa ke awak nyan. Tema, le murid-murid Isa laju gebengeh atuh awak nyan. Tema, Isa laju gepegah bak murid-murid gop nyan. Bah ke anak mit nyan jijak bak ulung, bek netam awak nyan, sabab ureng-ureng yang lagi nyokeh, yang jit ke anggota umat potu Allah. Dan Isa laju ke kebah jarogop nyan atuh ule anak mit nyan, dan geberi berkat ke awak nyan. Oleh nyan, gop nyan laju gejak nibak tempat nyan. Bak siuro nasidro ureng agam jejak menghadap ubak Isa. Pak gure, kenureng nyan. Pubut yang get, yang haruh ulon kerja mangat jet, ulon terimong udip sejati dan kekai. Gejawab le Isa. Pakon gata tanyong bak ulung kehai pu yang get, temana saboh nyangget, menyogata kena udip, gata haru taat ubak pupu yang geperintah lepotu Allah. Perintah yang to? Jitanyong le ureng nyan. Gejawab le Isa. Bek poh mate gop, bek memukah, bek cemecu, bek jid kesaksi desta. Hormat ke ubak ayah ngon magata, dan gasih ke sesabi gata manusia, lagi gata gasih kedro gata. Bandung perintahnya engkau lon pubut. Dijawab le ureng mudanyan. Pulam yang perle. Isa laju gepegah ubak anak mudanyan. Menyogata kena tro ubak sampurna. Tajak poblok ke Bandung harta milik gata. Tabri ke pengnyan ke ureng gasin. Dan gata temamu teme harta lam serga. Oh lenyan, teka ke jak stot ulun. Banji dengo haba yang lagenyan. Ureng mudanya jejak laju dengan ate yang gundah, sebab gopnyan lupa tak jai harta. Tema Isa gepegah bak murid-murid gopnyan. Ulun pegah ubak gata, payah tak tahat menyo ureng kaya jir ke anggota umat Allah, dan nyolom yang kena ulun pegah ubak gata. Lebih mudah sabah unta jitamong lam ruhung jarum, nibak ureng kaya jitamong lam dunia baru portu Allah. Wate murid-murid gopnyan gedengo haba Isanyan, awaknyan hirun lumpahna. Menyomenan. Kun awaknyan. So yang hasil selamat. Isa genging atuh awaknyan, laju gepegah. nibak manusia hanyan hana jitamong lam akai. Tema nibak potu Allah bandum mungkin. Laju gepegah le Petrus. Ngingke, kamu kakamu tinggai pupu nyangna, demi ke kamu setut bapak, dan pu teman yang kamu terimong. Gepegah le Isa ubak awaknyan. Percaya ke, lam donya yang baru, anak manusia tema tadu atau tatagupnya yang mulia. Bak watenyan, gata bandum murid-murid ulun tema nedu atau 12 boh tahta, dan gata pesidang ban 12 boh suke bangsa Israel. Dan tip-tip ureng yang kaji tinggai rumah atau sedara agam menancit dengan yang inong atau mak ngonyah atau anuk mit atau lampuh musawab lelong ke urung nyan tema jitrimong lom sirituh go ganda dan gop nyan tema jitrimong udep sejati dan kekai temai je tat urung yang bak saatnyo jit ke urung awai tema jit ke urung yang ake atau yang bak saatnyo ake tema jit ke yang awai.